Engkau Bapa yang setia, kasih-Mu tak terhingga, tiada pernah Kau tahan kebaikan-Mu atas hidupku. Engkau Bapa yang setia, janji-Mu tak berubah, tiada pernah Kau tunda pertolongan-Mu bagi hidupku. Ku mengandalkan Yesus Tuhanku yang selesaikan perkaraku. Ku menyatakan setia dalam hidupku. Engkau Bapa yang setia, janji-Mu